السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبحمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدعاه لرحمة الله سبحانه وتعالى، في دلالة حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. أو كما قال حديث رواية إمام مسلم. daripada أبي هريرة رضي الله عنه، نبي صلى الله عليه وسلم bersabda، Nabi kata: لن ينجي أحدا منكم عمله. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada seorang pun di antara kamu yang amalan dia boleh selamatkan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata tak ada seorang pun daripada kita ni yang banyak amalan kita boleh selamatkan kita. Tak mestinya kita ni banyak sedekah kita selamat. Tak mesti kata kita ni rajin sembahyang sunat kita selamat. Tak mesti yang kita ni rajin puasa sunat kita selamat. Tak mesti kita ni banyak beramal kita selamat. Bila Nabi SAW kata macam tu, satu sahabat tanya Nabi. Qala rajul wala iyyaka ya Rasulullah. Sahabat ni kata, tuan pun serupa juga kan. Bila Nabi kata amalan yang kita buat belum tentu boleh selamatkan kita daripada neraka esok ni. Dan Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi, wala iyyaka ya Rasulullah. Sahabat ni kata, tuan pun sama kan. Maknanya amalan tuan belum tentu boleh selamatkan tuan daripada masuk neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala iyaya. Nabi kata ya, saya pun serupa. Nabi kata macam mana hampa, macam itulah saya. Sama aja. Amalan yang kita buat belum tentu menjamin kita dapat syurga. Illa an yataghammadanillahu minhu birahmah. Nabi kata malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dia lindungi aku dengan belas kasihannya. Nabi kata aku sendiri pun esok kalau masuk syurga bukan kerana amalan aku tapi kerana belas kasihan Allah. Aku sendiri pun esok kalau sekiranya Allah bagi aku masuk syurga bukan kerana aku banyak sembahyang, bukan kerana aku banyak puasa sunat, bukan kerana aku banyak sedekah. Aku sendiri pun esok kalau masuk syurga birahmatin, kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kesian Allah. Walakin saddidu. Nabi kata walau macam mana pun yang paling utama ialah saddidu. Buat amalan bagi ikhlas, bagi duhur. Tidak ada sebab lain melainkan sebab Allah Subhanahu wa taala. Buat amalan banyak pun kalau sekiranya riak puasa aja. Kita buat amalan banyak tapi kita sum'ah dicerita orang, puasa saja. Kita buat amalan banyak dengan kerana amalan yang banyak tu kita jadi besar diri, kita jadi sombong, rosak saja. Maka Nabi SAW kata, walakin saddidu. Amalan kena buat, tapi cuba sedaya upaya yang amalan itu lurus, amalan itu ikhlas, tak ada ingat lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhil al jannah ahadan amalu. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن خلى أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام مسلم. daripada Aisyah istri Nabi صلى الله عليه وسلم, kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, saddidu wa qaribu wa abshiru. Nabi kata, buatlah amalan dengan lurus hati, buatlah amalan dengan niat nak dekat dengan Allah, dan bergembira. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan, dia pesan lagi, dia pesan, dia pesan lagi, banyak hadis. Nabi pesan supaya umat dia, supaya kita ni, supaya apabila buat amal baik, apabila buat apa-apa benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh, biarlah kita buat itu kerana Allah. Apapun, apapun biarlah kita buat itu kerana Allah. Tak boleh cerai juga, tak boleh cerai juga, tak boleh cerai juga. Dia tak senang, bukan senang kita nak buat benda ni, hati kita ni kira cantik-cantik kerana Allah, bukan senang. Kita buat mula niat kerana Allah tengah jalan ni sepesok, ini biasa. Kita mula buat kerana Allah tengah jalan, dia tersasar daripada matlamat, ini biasa. Pasal apa? Pasal syaitan, iblis ini dia berjalan di dalam darah kita. Sentiasa dia nak tahu kita, bagi kita ni tersasar, sentiasa. Kita bangkit pukul 3, pukul 4, pukul 4, setengah, pukul 5 pagi bangkit, teringat, teringat kata, lama dah tak buat tahajud, kita bangkit. Kita bangkit mula dunia kita cantik dah, aku nak buat ni kerana Allah. Pasal apa? Pasal aku tahu kelemahan aku, pasal apa? Pasal aku tahu borang aku dari segi amalan. Kita bangkit nak buat kerana Allah. Tengah semayang dia main. Tengah nak semayang, lintasan masuk umat. Oh, dia kata, hang sorang dia bangkit malam ini. Tengah semayang dia masuk umat. Oh, dia kata, hang okey lah, kok mana pun tak mahu lah. Tengah semayang dia masuk umat. Sebab apa? Sebab iblis, sebab syaitan, dia tak lepas kita. Dia tak akan lepas kita mudah-mudah untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tarik banyak, dia tarik sikit. Tak boleh 100%, 50% dia tarik kita. Tak boleh 50%, 30%, 30% dia tarik kita. Tak boleh 5% dia tarik kita. Tersasar kita daripada nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW pesan, Nabi kata, saddidu. Cuba sedaya upaya bagi ikhlas, bagi lubuk hati. Waqaribu. Cuba sedaya upaya supaya kita makin dekat dengan Allah. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa abshiru. Dan Nabi kata, kalau boleh buat macam tu, bergembiralah hamba. Berjaya hamba selamat daripada pedaya syaitan. Wa abshiru, bergembiralah hamba. Fa innahu lan yudkhil al jannata ahadan amalu. Nabi kata, kerana tidak ada manusia yang boleh masuk syurga kerana amalan dia. Nabi kata, tidak ada manusia masuk dia ke dalam syurga tu kerana amalan dia. Tak ada. Nabi kata. Qalu, bila Nabi kata begitu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Sahabat kata, tuan pun sama juga kan? Amalan tidak memastikan kita dapat masuk syurga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Nabi kata, ya, saya pun serupa. saya pun kalau masuk syurga bukan kerana amalan saya, tapi kerana Nabi kata illa an yataghammadallahu minhu birahmah, malaikat kerana Allah kesian Allah bagi syurga. Bukan kerana saya rajin bangkit, rajin sembahyang, bukan kerana itu, tapi kerana Tuhan kesian, maka Tuhan bagi syurga kepada saya. Nabi kata wa'lamu, Nabi tambah pula dalam hadis ni, ketahuilah anna ahabbal amal ibadahi adawamu wa in qalla. Nabi SAW kata ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah itu ialah yang senantiasa, yang istiqamah, yang dia buat selalu. Wa in qalla, sekalipun sikit, Nabi kata itu yang Allah suka. Apa dia? Kok mana pun habis maghrib, ba'diyah maghrib dua rakaat. Dua rakaat aja. Tapi dua rakaat tu dia siapkan di habis maghrib, dia tak warna tinggal. Adwanu, dia selalukan buat benda yang wa in qalla, yang sikit. Kok mana pun tiap-tiap hari, kok mana pun sebelum sembahyang subuh dua rakaat, sunat fajar qabliyah subuh dua rakaat. Kok mana pun dia buat benda ni, bukan setahun, bukan lima tahun, bukan sepuluh tahun. Sejak-sejak dia dengar hadis yang Nabi SAW kata, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan segala isinya. Dua rakaat qabliyah subuh itu, Nabi kata lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan segala isinya. Sejak daripada dia dengar hadis tu, dia tak tinggal qabliyah subuh dua rakaat. Dua rakaat saja, satu hari dua rakaat saja. Tetapi dia istiqamah dengan amalan qabliyah subuh dua rakaat itu, maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi hadap dekat kita, wa anna ahabbal amal ila Allah, itulah amalan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Adwanu, yang amalan itu dibuat sentiasa. Wa in qalla, walau amalan itu sikit, tapi dia tak pernah tinggal amalan yang sikit itu. Kau mana pun lepas sembahyang subuh baca Quran. Kau mana pun, kau mana pun kadut macam mana pun, dia outstation ke, dia pergi kursus mesyuarat ke, dia pergi kerana ada perniagaan ke, apa ke, di mana ke, habis sembahyang subuh pegang juga Quran, buka baca, tak boleh banyak satu muka. Dia buat benda ni tak banyak, satu muka aja. Tetapi dia sentiasa buat benda tu, besar penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang popular yang kita selalu dengar daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla hatta tafaqat qadamahu fa qila lahu atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam afala akunu 'abdan syakura, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah, bukan lalu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah sembahyang sehingga bengkak dua kaki dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang sampai bengkok, tumit kaki dia bengkok. Faqila lahu, orang tanya kepada Nabi, atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Orang tanya Nabi, bila tengok Nabi ni sembahyang duduk berdiri lama, berdiri lama ni sampai bengkok tumit. Orang tanya Nabi, tidakkah apa yang Tuhan buat ni menjadi beban kepada Tuhan? Tidakkah Tuhan ni menyusahkan diri Tuhan? Orang tanya Nabi, awak ni sampai macam ni, semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Wa qad ghafara Allahu lak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa Tuhan. Ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Hak dulu hak akan datang, Tuhan kata dah. Nabi Muhammad ni maksum, Allah boleh hadap dia. Dia tak berdosa. Kalau Allah dah kata Tuhan ni maksum, Tuhan tak berdosa, Tuhan semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni, tidakkah ini buat kerja susah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi respon, Nabi jawab balik, Nabi kata afala akunu 'abdan syakura, Nabi kata tak boleh juga, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Itu dia kelas. Itu dia kelas. Patutnya Nabi SAW, Tuhan dah kata dah, dosa dulu, dosa akan datang, ampun tiada. Tak payahlah teruk-teruk macam tu. Tapi Nabi buat ibadat ni bukan kerana nak syurga. Nabi buat ibadat ni, sebagai nak terima kasih ke Tuhan. Nabi abdikan diri dia kepada Allah ni sebagai tanda terima kasih. Allah bagi dia hidup dalam dunia ni. Allah bagi dia Islam. Allah bagi dia iman. Allah bagi dia ketenangan. Allah bagi dia kebahagiaan. Apa yang Allah bagi kat dia ni, dia nak terima kasih ke Allah. Sehingga apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, tidakkah ini menjadi satu beban, menjadi satu benda berat kepada Tuhan? Nabi jawab simple. Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah saya nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak boleh ambil contoh dia satu wajib pun, ambil dekat mana boleh. Mencocohi Nabi SAW dari segi ikhlas Nabi dengan agama, ikhlas Nabi dengan Allah SWT. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jadi dua. Muka surat 268. Muka surat 268, kita masih lagi di dalam tafsir surah Ar-Ra'd. Muka surat 268 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawhan wa karha. Maksudnya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sujud segala mereka yang ada di dalam langit dan di bumi. Sama ada sujud mereka itu dengan taat ataupun secara tergagap kena paksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ni, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Semua makhluk yang ada di dalam muka bumi ini kena taat kepada Allah. Sama ada dia taat tu secara sukarela ataupun dia mesti kena taat. Mesti. Allah Subhanahu wa taala tetapkan peraturan, dia kena ikut. Allah Subhanahu wa taala tetapkan sunnatullah, tetapkan peraturan-peraturan Allah, kena ikut. Matahari Tuhan tetapkan dia kena naik ke timur, kena turun ke barat. Ikut. Matahari tak boleh bantah. Suka hati dia, dia nak naik ke barat, tak boleh. Melainkan dekat nak kiamat esok, Allah perintahkan dia naik belah barat, baru dia naik belah barat. Bukan manusia, manusia ni kecil. Matahari hak besar tu, taat perintah Allah. Allah perintah dia naik belah timur. Bukan dia naik suka hati dia dah. Allah perintah dia. Dia naik di sebelah timur. Maka dia naik sebelah timur. Bukti dia apa? Bukti dia dekat nak kiamat esok. Allah suruh naik ke barat. Dia akan naik ke barat. Panjang umur kita tengok. Tak ada kita tengok, anak cucu kita tengok. Pasti apa? Pasti benda Allah kata tentu jadi. Tentu jadi. Naiknya matahari di sebelah barat apabila menjelang kiamat itu, bukti jelas kata dia taat perintah Allah. Pasal apa? Pasal Allah ni pun kita dah baca dalam hadis Nabi SAW beritahu, kata menjelang kiamat, di antara tanda besar kiamat ialah matahari naik belah barat. Kita tahu tak? Esok bila jadi, pangkat. Memang betul, matahari taat kepada perintah Allah SWT. Kalau matahari satu makhluk Allah yang Allah cipta, yang besar dia, yang hebat dia, yang sampai hari ini manusia tak lebih dekat dia. Matahari ni duduk jarak berapa juta batu daripada kita ni, berapa juta kilometer daripada kita, tak lebih dekat. Dia lahat dia yang lebih, lebih pada tu lepuh. Lepuh kita ni. Pasal apa? Pasal panasnya matahari ni. Matahari yang macam tu punya hebat, orang tak boleh pergi dekat dia. Pergi dekat dia boleh tepuk pun dia taat perintah Allah. Apatah lagi kita manusia pak kerdil, pak kecil ini, bila buat sombong tak mau nak taat Allah, apalah kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawhan wa karha. Ayat ni ayat sajdah. Ayat ni ayat sajdah. Kalau kita duk baca biasa-biasa ni, bila jumpa ayat 15 surah Ar-Ra'd ni, sujud. sunat kita sujud sajadah wajibiyah ni, dan ini sujud ni sujud sajadah. Dan sujud sajadah ni mesti kita dalam keadaan berwudu, mesti kita dalam keadaan menutup aurat, mesti kita dalam keadaan menghadap kiblat. Nak buat sujud sajadah ni, dan sujud dia sekali macam mana orang duduk sujud dalam dalam apa sembahyang Jumaat, sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Macam itulah keadaan dia, sujud sekali tak ada resiko. Baik, dia katakan bagi Allah sujud segala mereka yang ada di langit dan ada di bumi. Sama ada sujud itu dengan taat ataupun dengan tergagah. Tergagah maksudnya terpaksa. Sama ada daripada kalangan manusia, jin ataupun malaikat, semua kena taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zilaluhum bil ghudwi wal ashal. Dan bayang-bayang, dia kata zilal. Zilal ni maksudnya shadow, shadow bayang. Ada satu tafsir, nama tafsir zilal Quran, fi zilalil Quran. Maksudnya apa? Di bawah bayang Al-Quran. Tafsir Syekh Qutub. Tafsir itu dia. Dia tinggi sikit. Kalau kita buat teks bacaan apa nama di masjid, dia tak apa nak sesuai dengan semua orang. Kepada sahabat-sahabat yang jenis haraki, dia kata yang jenis haraki, yang jenis tu ibu usrah-usrah yang haraki ni, tu bincang pasal perjuangan, tu bincang pasal tanzim, nak susun jamaah. Tafsir Zilal Quran adalah tafsir yang sangat sesuai untuk orang yang berminat ke arah itu. Dia tafsiran dia agak modern sikit, Zilal Quran. Baik, so dia kata ni semua tu, dia kata termasuklah bayang-bayang. Dan bayang-bayang mereka itu, bayang-bayang manusia itu di pagi dan di waktu petang sujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayang-bayang tu dia turut kita, kita tunduk dia tunduk, kita berdiri dia berdiri, kita tegak dia tegak. Bayang-bayang tu dia turut kita tu bagi Allah perintah. Allah perintah bayang tu suruh turut kita. Kalau tidak kerana Allah perintah, bayang dia lari pada kita. Sebab kita jahat. Dengan orang jahat ni bayang pun tak duduk dia. Bayang ni dia taat perintah Allah. Dengan kerana dia jadi bayang kepada orang jahat, bila orang jahat minum arak, dia kena ikut bayang minum arak dia, aku tak mau. Dia kata tak ada pasal. Dia minum aku nak kena pitorok dia. Kalau nak ikut, dia pun lari daripada orang jahat. Orang jahat ni tak ada bayang. Bayang lari daripada dia. Tapi Allah perintahkan bayang, suruh turut tuan dia. Maka dia terpaksa turut dalam keadaan tergagah ataupun terpaksa. Terpaksa bayang-bayang ni turut perilaku yang dibuat oleh tuan punya bayang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man rabbus samawati wal ardh?" Kata olehmu wahai Muhammad, siapa Tuhan kepada tujuh petala langit dan bumi ini? Siapa Tuhan kepada tujuh petala langit dan bumi ini? Allah suruh Nabi ditanya kepada orang yang tak mau beriman dengan Islam, tak mau beriman dengan Allah ni. Ditanya saat depan ni, "Man rabbus samawati wal ardh?" Dia kena guna man. Itu setengah orang dia duduk kata bila masuk dalam kubur, malaikat muka dan nakir mai tanya, ma rabbuka? Salah, bukan ma rabbuka, man rabbuka. Man siapa? Kalau ma tu apa? Bila hak kita nak tanya ni orang benda menyawa, dia kena tanya man. Man rabbus samawati wal ardh? Siapa Tuhan kepada langit dan bumi ni? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Bukan ma rabbuka. Begitu. Baik, jadi Allah suruh Nabi bertanya kepada orang yang tak mau beriman dengan Allah ni, "Qul man rabbus samawati wal ardh?" Katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang bantah ni, siapa Tuhan kepada tujuh langit dan bumi itu? "Qulillah," kata mereka itu, "Allah lah Tuhan." Inilah ayat yang diguna pakai oleh orang-orang yang setuju untuk nak membenarkan Kristian guna nama Allah. Ini ayat-ayat macam ni lah. Dia nak cerita apa? Nak cerita kata orang kafir pun dalam Quran kata dia persebut Allah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia guna ayat-ayat macam ni lah. Tapi persoalan dia lain. Persoalannya dalam konteks Malaysia ni, mereka ada minta, tiba-tiba nak minta Tuhan mereka ni bagi nama Allah ni, jujur ke mereka ni nak terima Allah itu sebagai Tuhan mereka, ataupun mereka bermusbihat? Itu satu cerita lain. Jadi benda ni tetap tak habis lagi benda ni. Mahkamah pun tak buat keputusan apa-apa lagi. Tak habis lagi. Tapi bagi saya, dari segi membaca muslihatnya, saya tak suka dibenarkan mereka menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan mereka. Saya tak suka. Ha? Mana pihak kata dia nak bagi dia nak itu pula, ada yang masing-masing penilaian, ada yang masing-masing penderian. Saya tak suka. Dia nak terima Allah sebagai Tuhan dia, dia ikhlas kepada itu hak lain. Tapi kalau dia bertujuan sebaliknya, leceh. Leceh. Kalau dia bertujuan nak mengelirukan anak-anak kita esok ni, leceh. Cukup punya leceh. Dalam keadaan tak dibenarkan ni pun, aduk pening banyak. Duk pening banyak. Dia duk buat buku-buku, duk edar merata tempat. Duk masuk, oh kacau benda, kacau. Kacau anak-anak kita ni cukup kuat kan dengan akidah Islamiah ni. Cukup kuat kan. Sikit aja. Orang petik jari sikit aja daripada kelincang. Janganlah kita mencari pasal dengan benda-benda macam ni semua. Kita ada kuasa, kita ada apa, kita kontrol sikit. Jangan dibenarkan benda ni sewenang-wenangnya. Baik, dalam ayat ni Allah suruh Nabi tanya, man rabbus samawati wal ard, siapa Tuhan yang menjadikan langit bumi? Qulillah, kata mereka itu, Allah yang menjadikan. Allah lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Tiada jawab lain daripada itu. Mereka akan jawab tu saja. Mereka mengaku dari segi sifat rububiyah Allah, sifat Allah kuasa menjadikan, mereka mengaku. Tapi mereka tak beriman dengan sifat uluhiyah Allah, sifat Allah berhak untuk menjalankan undang-undang dia. Mereka tak mahu. Allah menjadikan langit bumi, mereka mahu, mereka terima. Maka mereka beriman dari segi rububiyah, tapi mereka tak beriman dari segi uluhiyahnya. Begitu. Baik, firman Allah, qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Kata ulimu wahai Muhammad kepada mereka itu, kalau dah kamu terima Allah itu Tuhan kepada tujuh langit dan bumi, maka kerana apa kamu ambil daripada lain Allah sebagai wali kamu? Kalau dah apa kata langit ni Tuhan Allah buat, pasti faham apa-apa apa? Itu maksudnya. Kalau hamba mengaku, kata hak buat langit, hak buat bumi, hak buat bukit, hak buat laut ni, Tuhan tu Allah. Pasal apa hamba tak sembah Allah? Pasal apa hamba sembah asnan? Pasal apa hamba pergi sembah tokong? Dia kata. Pasal apa kamu sembah akan dia? Sedangkan dia, yakni asnan tokong itu, tiada memilik mereka itu, bagi diri mereka itu, manfaat dan tiada mubarak. Sedangkan tokong tu, diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Kalau orang ambil dia, bibuh dengan tu, duduk dalam tu. Ambil asnam berhala ni, ambil bibuh dalam tu, duduk dalam tu. Kau kata boleh tu merangkak naik atas pantai, lari balik, pergi duduk balik dalam tempat dia pun tak boleh. Untuk diri dia pun dia tak boleh nak bagi manfaat, tak boleh nak elak mubarak. Macam mana nak tolong orang? Diri sendiri pun tak boleh urus. Nak urus orang macam mana? Itu maksud dia. Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh manusia kafir musyrikin Makkah ni fikir. Macam mana kita baca dalam Quran cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lepas dia kata-kata bagi pecah semua, dia pergi gantung di tengkuk hak satu asnam ni. Bila orang tengok ni, orang tahu dah ni tak ada orang lain, ni Ibrahim punya kerja. Ditanya dia Ibrahim, pasal apa hang buat dulu ni? Dia kata, tak, saya tak buat. Mana ada orang lain lah, lain pada hang aja yang buat kerja ni. Dia kata, tak. Tengok, dia kata, benda tu dua ada di tengkuk. Dia tanya dia, tengok siapa yang buat. Dia mesti tahu. Orang nak buat tu, pergi kandung di tengkuk dia, takkan dia tak tahu. Dia berjawab apa dekat Nabi Ibrahim? Dia panggil nak tanya, macam mana dia, mana boleh cakap? Nabi Ibrahim kata, kalau nak cakap, nak abang apa, main kantor depan mata dia pun tak boleh. Dia hampa bila sembah dia buat apa. Dia kata, cantik. Cantik dah jawab tu. Tapi nama kata orang yang tak dapat hidayah Allah, tak nampak benar. Dia terus juga dengan amalan harian dia, dia sembah asnam yang tidak boleh mendatang manfaat dan tidak boleh menolak mudarat tu. Maka kamu sembah juga akan dia, sedangkan dia tiada milik akan dirinya sendiri manfaat dan tiada mudarat. Sedangkan kamu tinggal sembah Allah, Tuhan yang menjadikan kamu. Kamu tinggal Allah, kamu pergi sembah benda tak boleh nak tolong diri dia sendiri. Firman Allah, qul hal yastawil a'ma wal basir. Tuhan mula buat bandingan. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang buta dengan orang jelek? Tuhan buat bandingan. Tuhan nak buat bandingan di antara orang beriman dengan orang kufur. Dibandingkan dengan orang buta dengan orang jelek. Buta tu maksudnya apa? Kufur. Jelek tu maksudnya apa? Beriman. Maka Allah tanya, hal yastawil a'ma wal basir? Adakah sama orang buta dengan orang yang jelek boleh melihat? Yang ini tidak sama di antara kafir dengan Islam. Allah nak beritahu itu tak sama. Orang kafir dengan Islam ini tak sama. Kita tak boleh bercakap dengan orang kafir ni, kita kata takut kita semua sama saja. Tak boleh. Tak boleh. Kita kawan macam mana pun dengan dia. Jangan cakap macam tu. Jangan pergi kata dekat dia, takut kita semua sama saja. Kita sebab itu Tuhan juga. Itu Tuhan semua panggil kita buat baik saja. Tak boleh. Tuhan dia lain. Tuhan kita lain. Mana boleh kita letak diri kita sama dengan dia? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah kata, hal yastawil a'ma wal basir. Beza antara kita Islam dengan dia kafir. Macam orang jelek dengan orang buta. Tak sama. Tidak cukup dengan tu. Tuhan tambah lagi. Hal yastawil zulumatu wan nur. Ataupun adakah sama kelam, gelap dengan cerah? Tuhan kata malam dengan siang sama ke? Gelap dengan cerah sama ke? Tak sama. Yang ni tiada bersamaan di antara kufur dengan iman. Kufur itu ibarat kata gelap. Iman itu ibarat kata cerah. Tak boleh sama. Orang Islam dengan orang kafir tak sama. Kufur dengan iman tak sama. Am ja'alu lillahi syuraka. Adakah menjadi mereka itu bagi Allah itu syirik? Khalaquka khalqi. Yang boleh menjadi mereka itu, yakni syirik itu seperti kejadian Allah. Fatashabahal khalqu alaihim. Maka kesamaran kejadian syirik dengan kejadian Allah atas mereka itu, yakni atas manusia itu. Maka yang dekat mereka itu, yakni kafir-kafir itu, mustahak di semua agar syirik itu. Dengan sebab boleh dia menjadikan mereka itu. Oh, Tuhan beritahu kata, betapa confusenya orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang kafir ini. Confused, mereka keliru. Mereka duduk sangka apa yang Allah boleh buat, berhala mereka boleh buat. Oh, Allah kata, tak, bukan macam tu. Allah boleh buat apa-apa. Apa saja Allah boleh buat. Tapi berhala satu benda tekuk, nyamuk pun tak boleh buat. Tak boleh sama. Tetapi mereka ni fatashabahal khalqu alaihim. Mereka ni jadi confused. Jadi keliru. Nak membezakan Allah Tuhan yang berkuasa dengan berhala yang mereka sembah yang tak ada kuasa tu. Mereka confused. Mereka tu rasa berhala tu boleh buat macam mana yang Tuhan Allah boleh buat. Dah Tuhan kata berhala tak boleh buat apa. Hak dia buat segala-gala ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang boleh menjadi, yang ni boleh mencipta. Tidak ada lain daripada Allah. Maka tiada mustahak disembah melainkan Allah Tuhan yang mencipta itu sahaja. Firman Allah, Qulillahu khaliqu kulli syai. Kata ulihmu ya Muhammad. Bermula Allah Subhanahu wa taala itu, dialah Tuhan yang menjadikan tiap sesuatu. Oh, Tuhan terang balik. Suruh Nabi Muhammad di hadap. Pada buat semua ni Allah. Tak ada siapa boleh share dengan Allah kuasa nak mencipta apa-apa atas dunia ni. Tak ada. Allah saja yang boleh buat. Cekok semua pun Allah buat, bukan benda lain buat. Lain daripada Allah tak boleh buat, walaupun seekor semut, walaupun seekor nyamuk, tak boleh buat. Allah sahaja yang boleh buat. Maka tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padanya. Tak boleh kita nak kata Allah sama dengan benda lain, tak boleh. Tuan-tuan, kita katalah teknologi hari ini boleh buat gigi palsu. Kan gigi asal ni Tuhan bagi. Rosak gigi asal ni, oh, teknologi hari ni buat gigi palsu sepuncung sampai 1200 ringgit buat dah. Gigi palsu ni sepuncung harga dia 1200 ringgit pun ada. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang ada duit yang buat gigi palsu hak sepuncung 1200 ringgit ni, dia buat 5 puncung pasang di mulut dia. Tuan-tuan pergi tanya dia makan dodol sedap kan? Tuan-tuan pergi tanya dia buat sepuntung 1200 ringgit, bukan murah. 5 puntung dia buat. Tuan-tuan pergi tanya dia, ni bila makan dodol yang rasa macam mana, sedap tak? Dia kata, dia nak abang dapat, dia nak abang kata gigi hak Tuhan buat tu, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. ada satu orang tak ada gigi, main abang lah saya. Dia kata ni anak saya sikit hari lagi boleh dah, boleh dapat lah duit EPF. Dia kata ada lah 20 ribu. Oh, saya kata babik lah. Itulah anak dia kata nak buat gigi bagi kat saya. Dia tak ada umur, tak ada gigi semua. Kan? Tu anak dia kata nak buat gigi bagi kat saya. Oh, kata babik lah lepas ni nampak handsome lah. Kita kata-kata kan. Saya kata tak ada gigi, tak tahu ada gigi cengeng lah. Ha, dia pun gelap kecil-kecil. Kita tunggu tengok lah macam mana. Lepas berapa lama main-main tengok pakai gigi penuh. Oh, kita kata nampak belain, nampak muda 10 tahun. Kita kata kata gelap ngek-ngek. Sekali lagi nampak tak ada. Tanya dia, eh, mana pergi gigi? Oh, tak boleh pakai, kacau dia kata. Baik tak ada gigi lagi, dia kata senang daripada ada gigi. Dia kata begitu. Baik tak ada gigi daripada ada gigi. Dia kata apa? Dia kata, eh, payok tak henti nak pakai. Dia kata. Akhir tu pakai sudut terang, pakai tetap ke dia. Lelah, saya duduk rendam dan jawab duduk pun. Anak punya marah, dia kata dia buat sampai tak mau pakai. Tak boleh, saya dah tak boleh pakai, tak sedap. Nak pepak kacang ni lah, dia kata punya kacang, buang pepak dengan busi tu nak kori dia kata. Nak habak ni apa dia kata? Nak habak ni, ni ayat yang kita duduk baca ni. Nak habak kata Allah buat tu, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Itu baru contoh gigi, benda kecil. Tentang nak contoh macam kaki palsu. Buat kaki palsu. Sama kaki palsu yang dibuat oleh Jepun yang berteknologi tinggi ni dengan kaki yang Tuhan buat bagi ni. Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Pakai kaki palsu, nak masuk main bola, tak boleh. Tak boleh. Dia jadi segur yang anda sederhana tu. Sepak-sepak kaki pis geli dengan bola. Kaki pis geli dengan bola, kaki palsu. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh lawan dengan hak Allah cipta. Sebab hak Allah cipta itu yang terbaik. Walau manusia pandai macam mana pun, manusia tidak akan mampu menandingi kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adi sinilah besarnya Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa boleh lawan dia. Firman Allah, "Qulillahu khaliqu kulli syai." Kata olehmu wahai Muhammad, bermula Allah itu Tuhan yang menjadi tiap-tiap sesuatu. Tiada sekutu bagi Allah padanya, maka tiada sekutu baginya pada sembahnya. Maka tak boleh kita nak sekutukan dia dengan apa-apa benda yang lain. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi sangat keras bagi segala hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala dia bersifat qahhar, keras dia dengan Allah. Kalau Allah kata benda tu halal, halal. Kalau Allah kata benda tu haram, haram. Kalau kita kanih, Allah kata halal, kita kata haram. Dalam keadaan kita tahu, kita jadi kafir. Kalau Allah kata benda tu haram, Allah kata arak haram. Kita tahu kata arak haram, dan kita kata halal. Kita menghalalkan benda haram Allah ni, sedangkan kita tahu kata benda tu haram. Kita menghalalkan juga dia. Kafir kita ni. Sebab apa? Sebab kita mengubah hukum Allah yang terang. Terang benda tu haram, kita pergi ubah. Dan ubah tu pula bukan jahil. Kita tahu tapi saja nak ubah, haram. Perbuatan kita ubah tu haram, bahkan boleh membawa kepada kita ni murtad. Jadi kafir kita. Sebab kita mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Begitu sekali Allah Subhanahu wa taala keras di dalam menentukan hukum dia. Dia tak suka orang buat main-main dengan hukum dia. Ha? Orang tanya ustaz, dia kata ayam biar ni boleh minum kan? Kita cerah pula. Ayam biar pula lah. Tapi minum ayam apa tuak, apa Guinness Stout, segala Carlsberg, segala apa ni lepasan itu tak apa, itu memang haram lah. Yang ni ayam biar. Dia ustaz tahu dah ayam biar. Saya tak tahu. Ayam biar ni dia kata, ayam biar ketum lah. Dia kata, ketum pun dia tak tahu lah. Dan dia kata, ramai ni budak-budak kita duk minum lah ni. Kata, saya pun tak tahu. Dan dia kata, duk jual, duk dalam kampung, kedai-kedai runcit jual. Ha? Dia pun proses siap lah, bagi jadi ayam biar, puh lah bagi air, pula bagi sejuk apa semua, jual, bungkus dia ambil semua. Eh, budak-budak muda, kita pakai dia beli. Eh, ustaz, niaga solar ni boleh ke? Eh, apa dah lah, dia kata tak. Biar ke ketum ke apa tu, saya tak mahu tahu. Saya nak tanya ayam tu kalau minum jadi apa? Tu ya. Eh? Oh, minum biar adik lah. Eh? Randit tu macam mana? Randit dia kata jadi lagu duduk, duduk tepi jalan rasa macam duduk dalam surga dia kan. Weh kasar sangat contoh tu. Minum ayam biak tu dia kata duduk tepi jalan tanah merah ni rasa macam duduk dalam surga. Dia kata haram. Haram. Makna dia apa? Mabuk apa? Makna dia mabuk apa? Kalau benda tu minum mabuk haram. Kullu muskirin haram. Nabi kata setiap benda yang membawa mabuk haram. Oh, tak boleh ya, tak? Tapi macam mereka minum bawa ubat tak apa. Itu nak bagi boleh juga. Dia macam mereka minum bawa ubat tak apa. Tak ada ubat lain kan? Lain pada yang ketum ni. Taklah tapi tegaklah dah kata haram soal minum. Nampak tak? Nak buat menjaga orang tu pula dah buat lah. Ambil pisang goreng tepi jalan pun orang beli juga. Apa yang dia buat benar jadi beri rosak anak-anak muda kita di kampung buat apa. Leceh orang kita cukup punya leceh. Baik inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu. Jangan pergi buat benda macam ni. Sebab Allah ni dia al-qahar. Dia keras dari segi menentukan hukum dia. Kalau dia kata haram, haram. Jangan dapat tidur, pujuk-pujuk nak buat bagi jadi. Yang haram itu jadi halal. Tak boleh. Baik, dia kata kemudian perbuat Allah subhanahu wa ta'ala bandingan yang hak dan yang batil dengan ayah dan buih pula. Dalam ayat berikut ni, Allah buat bandingan di antara benda hak, benda batil, benda baik, benda buruk. Buat contoh dengan ayah, dengan buih dia pula, dia kata. Ataupun dia kata dengan besi dan dengan karatnya. Ayah dengan buih, besi dengan karat. Nak buat bandingan benda baik dengan benda tak baik. Ayah tu benda baik. Buih tu jadi di atas permukaan ayah tu tak ada guna. Besi ataupun emas ataupun tembaga ataupun perak itu baik. Tapi bila kita lebur dia dah jadi tai-tai besi, dia jadi tai yang tu tak bagus. Allah buat bandingan terhadap benda-benda ni. Maka firman Allah Subhanahu wa taala anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. فاحتمل السيل زبدا رابيا. Telah turun Allah Subhanahu wa taala daripada langit itu akan ayat hujan. Dia beritahu dalam ayat ni kata hujan tu Tuhan yang bagi turun. Hujan ni bukan manusia punya kerja. Hujan ni Allah. Allah yang mengatur bila nak turun hujan, hujan nak turun banyak mana, hujan nak turun tu adakah untuk bagi manfaat ataupun nak bagi mudarat kepada orang yang duduk di bumi ini, semua Tuhan atur. Bukan kerja manusia benda ni. Maka mengalirlah oleh sungai-sungai dengan kadarnya, yang ni kecil besar. Daripada ayat hujan turun tu, turun nanti bumi ini, dia mengalir. Mengalir tu mengikut kadarnya. Ada yang dia mengalir dalam bentuk parit kecil aja. Ada yang ayat hujan turun ni dia mengalir ni sampai jadi macam anak sungai. Ada yang ayat hujan turun ni dia mengalir ni sampai jadi sungai besar. Ada yang ayat hujan turun ni dia mengalir ni sampai akhirnya dia jumpa laut luas. Semua tu punca daripada ayat hujan yang Allah bagi turun. Kita tengok macam mana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bagi turun benda ni dia boleh jadi macam-macam. Ayat hujan yang turun ni, jadi ayat parit ada, jadi anak sungai ada, jadi sungai ada, jadi sungai besar ada, sampailah kepada menjadi laut dan sampai jadi lautan luas yang sangat menggerunkan. Laut luas yang menggerunkan, tuan-tuan, dalam laut tu apa benda ada kita tak tahu. Dalam laut ni, yang kata lautan Hindi, lautan Pasifik, ni laut-laut luas ni, dalam laut tu apa benda ada, kita pun tak tahu. Daripada hari ke hari ni orang putih ni rajin buat kajian. Tengok dalam National Geographic dia ni. Dia pergi buat kajian di dasar laut ni. Daripada kajian yang orang putih dia buat ni pun duk jumpa ni. Benda pelik-pelik. Menatang dalam laut ni. Hak pelik-pelik. Hak mata kita tengok pun orang putih duk jumpa. Cuma dia jumpa dah. Hak dia tak jumpa lagi dalam pun tak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu semua. Dia tahu semua. Takat-takat laut Tanjung ni datang apa boleh ada dalam tu. Nuh sampai ke lautan Hindi esok ni apa benda ada dalam tu. Semua Allah subhanahu wa ta'ala tahu belakang. Bukan saja Allah tahu datang apa. Allah tahu datang tu ada apa ikut. Bukan saja Allah tahu datang tu ada apa ikut. Allah tahu datang tu nak beranak main lagi apa ikut. Demikian ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk yang dia cipta. Ilmu dia ni meliputi semua sekali. Dia kata maka menanggung oleh ayah itu sehingga menjadi ayah bah akan buih yang ada ayah. Ha, bila ayah ni turun-turun-turun, dia duduk dalam kuantiti yang banyak, dia jadi ayah apa? Dia jadi banjir. Atas permukaan ayah banjir tu dia ada bui-bui. Itu standard. Tapi tengoklah di mana pun dia ada bui. Allah nak buat perumpamaan ayah dengan bui itu. Allah Subhanahu wa taala nak abang ayah itu yang bagus. Bui itu tak ada guna. Bui itu contoh bui pun pecah. Kalau tuan-tuan baca ada satu tulisan apa nama Profesor Dr. Siddiq Fadil, bekas apa Presiden Habib dulu ni. Dr. Siddiq Fadil, dia ada buat, dia ada put ni ayat ni. Ayat cerita tentang apa Zabadan Rabian ni. Dia ada buat contoh. Dr. Siddiq Fadil, dia buat contoh. Dia buat contoh dari segi kualiti orang Islam. Dia kata orang Islam ni biarlah jadi ayat. Jangan jadi buih, dia kata. Pasal apa? Pasal ayam ni banyak manfaat dia. Buih tak ada guna. Orang Islam ni kalau setakat nak jadi buih saja, dia kata, habislah. Dia kata, musuh membuih dia pecah. Tapi kita kena jadi ayam, dia kata. Jangan jadi buih, dia kata. Tu, dia bawa main dalam bentuk ayam ni, tapi dia apply dalam bentuk kualiti orang Islam. Dan bukan pula satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata menjelang akhir zaman ni manusia ni jadi seperti buih di lautan. Nampak ya buih ni macam banyak, tapi tak boleh nak harap apa. Di ketika itu Nabi kata apa? Orang Islam ni jadi hidangan kepada musuh Islam. Jadi hidang, jadi lauk. Jadi lauk duduk dalam talas. Musuh boleh duduk cubit, boleh duduk cobek, boleh duduk buat macam-macam ke kita ni. Kita ni umpama hidangan makanan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Hari ini jadi. Hari ini jadi. Kesian. Kalau tengok orang Islam satu dunia, kesian. Ni duduk buat macam-macam majlis ni. Palestin apalah, kutip derma ni macam-macam. Tak tahu lah mana punya geng pun tak tahu. Saya lagi ada nama Mercy, saya lagi ada nama Haluan Palestin, saya lagi ada macam-macam nama, putih duit ni boleh ribu-ribu. Pi masjid ni saja boleh 13 ribu, pi masjid ni boleh 15 ribu, pi jumlah 12 juta. Tapi, nak tengok orang Palestin macam tu juga. Nak tengok orang Palestin macam tu juga, betul-betul, mereka ni perlu apa? Perlu duit derma kita kan, mereka perlu apa? Ha, inilah kadang-kadang kata, berasal 3 tahun lepas pun dah bagi derma banyak dah. Tahun lepas bagi lagi, tahun ni minta lagi. Tapi yang kita duk baca dalam berita apa dia? Yang kita duk baca dalam berita, ubat yang tak boleh sampai kat mereka. Jadi isunya lah ni apa? Isu duit ke? Isu tak boleh masuk kat mereka kan? Hak mana satu isu? Derma tu boleh bagi, tak ada masalah. Tapi sampai ke tak kan? Oh, dia abang pula dah dulu depan nak masuk ke jalan darat memang betul tak boleh. Pasal apa? Sampai Mesir tak mau buka sempadan dia. Kontainer yang bawa ubat, yang bawa pakaian, yang bawa bantuan makanan semua tertahan dekat sempadan Mesir. Nak masuk pergi ke Palestin tak boleh masuk apa semua. Hak ni pula kami kutip ni pasal kita nak pergi hantar melalui kapal ayam lah. Allah Tuhan, kalau kot darat aku tak boleh nak pergi kot kapal ayam boleh ke? Ada tak yang ni boleh? Pasal yang ni apa ni kan, negara mana kan, dah ada dah tembang dah. Hak ni boleh. Kalau hak ni boleh, hak dulu kutip banyak-banyak dah darat tak lebih. Gotak bilah gotak. Takkan tak boleh. Kacau tengah kacau. Pening kepala. Isunya apa? Isunya balik kepada hak Nabi kata. Nabi kata umat Islam akhir zaman ni kalau dia membiarkan diri dia jadi buih. Ini hak kita duk baca ni. Dia biar diri dia jadi buih. Buih itu dah pecah itu lah. Tak ada kualiti. Kita tak boleh nak terus. Tak boleh nak berdiri di atas satu platform. Mesir, Kuwait, Iraq, Iran. Apa nama. Semua negeri-negeri Arab ada dikeliling Syria lah apa semua ni. Kalaulah semua bersatu di atas nama Islam. Selesai lama dah. Ada dengan Saudi hantar bagi duit tolong dah selesai dah masalah Palestin ni. Tak payah mengikuti duit kita yang duduk di Kuala Badai, yang duduk di Sigelurong ni tak gaduh dah. Bukan isu duit lah ni. Isu dia isu apa? Isu dia kita tidak ada sumpah. Kita tidak ada kuasa untuk nak penetrate kawalan yang dibuat oleh Israel. Itu isunya. Derma boleh bagi. Tapi sampai ke dalam. Itu persoalannya. Sampai ke dalam. Bagi boleh bagi. Tapi pasal apa? Benda yang sama tu berulang. Tiap-tiap tu. Isu sama juga tu bangkit. Depa ni sampai ubah tak. Tak. Berita tu tengok tu kan. Berita dunia tu keluar. Ubah sementara. Ubah sementara. Duduk. Ada stretcher, ada katia juga, ada lantai. Main ni tunjuk gambar kan. Nak minta derma ni tunjuk gambar tu kita tu tengok dah. Dalam internet pun ada banyak. Dalam TV pun tu tunjuk dah gambar tu. Bukan soal nak tengok gambar tu. Soalnya nak sampai ni macam mana? Ni sukarelawan daripada Malaysia tu turun pergi ni. Allahu Akbar saja. Atas berbagai-bagai nama kumpulan. Turun pergi ni. Masuk pergi dengan macam-macam halangan, jumpa apa semua. Sebahagian daripada mereka akhirnya sampai. Sampai dan tengok. Sampai dan tengok. Ya. Bantuan hak mana boleh bawa di tangan tu lah. Dalam begalai belakang mana tu. Lah. Hak kontainer pergi ni tak boleh masuk. Sesuatu kena diusahakan untuk nak boleh masuk. Ya dulu-dulu. Nak diusahakan supaya boleh masuk tu. Macam mana nak buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya, inilah isu yang kena kepada umat Islam akhir zaman ni. Isu apa? Isu umat Islam umpama buih yang disebut oleh Nabi SAW. Dan ayat yang kita baca malam ni, dia beritahu sama juga. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saydu zabadan rabiyah. Manusia ni dia jadi apa? Seumpama buih yang ada di atas ayat. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. Dan setengah daripada barang yang dibakar, ini contoh yang kedua yang Tuhan bawa. Barang yang dibakar atasnya di dalam api kerana menuntut atau kerana nak perbuat pekayaan emas ataupun perak ataupun tembaga. Orang lembong mai, orang lembong perak, orang lembong tembaga, nak buat gelang, nak buat rantai, nak buat apa macam-macam perhiasan. Ataupun kerana nak buat mata benda di rumah daripada tembaga dan besi. Lembong tembaga nak buat apa nama bekas diri. Lembong tembaga nak buat macam-macam. Semua tu dia kata sama seperti buih, seumpama buih ayam. Iaitu karatnya. Apabila bakar besi kan dia jadi teik besi tu. Teik besi tu umpama buih bagi ayam tadi lah. Ini semua benda tak ada kualiti. Yang dikeluar oleh tukang mai dan tukang besi. Dia tak berguna seperti buih ayam juga. Orang Islam tak mau jadi buih dan tak mau jadi karat besi. Tak mau jadi karat tembaga, tak mau. Yang itu semua tak mau. Orang Islam mesti jadi mai, mesti jadi perak, mesti jadi tembaga, mesti jadi ayam. Bukan jadi buih, bukan jadi karat besi, bukan jadi teik mai, teik perak, bukan. Orang Islam kena jadi macam tu, Tuhan kata. Jazalika yadribullahul haqqa wal batil. Seperti yang demikian itulah perbuat oleh Allah bandingan yang besar, perbandingan yang sebenar dan yang batil. Tuhan buat perbandingan. Yang sebenar itu ialah ayam, yang batil itu ialah buih. Yang sebenar itu mat, yang batil itu ialah tai yang hasil daripada dibakar mat. Maka yang sebenar itu ialah iman dan taat. Seperti mana ayam, ataupun mat, ataupun perak, ataupun tembaga, ataupun besi. Yang jadi berguna ialah. Tiada sama dengan kufur dan maksiat. Yang seperti buih ayam, ataupun karat, mat, perak, tembaga. Yang ini tiada guna sedikit jiwa pun. Itu dia. Tuhan nak buat bandingan tu. Dia pergi sampai macam tu. Nak bagi kita nampak perbandingan yang dia buat ni. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa. Oh, ini Tuhan Abang. Maka ada pun yang kata buih atas hayam tu, ataupun yang kata karat besi tembaga mai perak itu, maka buih dan juga karat tu pergi dia berjemur-jemur serata-rata, akhirnya hanya hilang, tak tahu ke mana. Itulah kalau sekiranya kita jadi satu kelompok manusia yang tak ada kualiti. Kita ni akhirnya hilang betul je. Orang tak sebut dah kita ni. Tapi kalau kita ni manusia yang ada kualiti, mati kita pun orang tak sebut lagi. Tapi hari ni, tuan-tuan, nama Imam Syafi'i ni tu sebut itu orang. Kita pun tak tahu rupa Imam Syafi'i macam mana. Tapi Imam Syafi'i ni dia ayam. Imam Syafi'i ni dia mat. Dia perak. Sampai hari ni orang sebut macam dia satu orang yang berguna pada zaman ni. berguna dia pada zaman dia. Sampai hari ini orang sebut, orang kut, ini kata-kata Imam Syafi'i, ini kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini kata-kata Imam Malik, ini kata-kata Imam Hanafi. Sampai hari ini orang dia buat quotation, dia sebut lagi. Tapi orang-orang nak jadi ramai-ramai riuh rendah pada zaman dia, orang pun tak sebut sebelah ni. Demikianlah bezanya orang yang berkualiti dengan orang yang tak ada kualiti. Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ardi. Dan adapun barang yang manfaat dan berkualiti kepada manusia, daripada ayam dan mai perak dan sebagainya, besi tembaga dan sebagainya yang sudah keluar karat-karat itu, maka tetap tinggal dia pada muka bumi ini. Jadi berguna kepada manusia, jadi pakaian, jadi bejana dan jadi senjata. Dia suruh kita ni jadi somebody dalam dunia. Somebody. Kita ni jadi orang hebat dalam dunia. Maka zaman masa duk berjalan, nama kita tetap disebut oleh sesiapa juga. Firman Allah, kadzalika. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Seperti yang demikian itulah memperbuat oleh Allah akan segala amsal, segala contoh perbandingan. Dia kata, walilladzina istajabu lirabbihim lirabbihimul husna. Bagi segala mereka yang ikut ataupun yang sahut, yang terima seruan Allah, bagi mereka itu kebaikan, iaitu syurga. Siapa yang di atas dunia ni, dia duduk dalam kumpulan lillazina istajabu lirabbihim, orang-orang yang menyahut, yang menerima seruan Tuhan. Siapa yang di atas dunia ni dia menerima seruan Tuhan, maka bagi mereka itu syurga. Tuhan apa dulu tu? Atas dunia ni dengar kata panggilan agama, dia duduk. Dia duduk. Dengar ya kata panggilan ni panggilan agama, dia duduk di depan. Walilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu lastadaw bih. Dan bermula segala mereka yang tiada ikut ataupun tiada terima seruan Allah, yakni daripada segala kafir itu, jika bahawa mereka itu milik barang yang dalam bumi sekaliannya sekalipun dan seumpamanya sertanya, nescaya perbuat tebus mereka itu dengannya daripada azab Allah. Itu dia tahu. Siapa yang di atas dunia ni tak menyahut seruan seruan agama, akhirat esok dia masuk dalam azab. Tuhan kata dalam ayat ni apa? Kalaulah sekiranya dia ada kekayaan sepenuh muka bumi ni, kekayaan dia punya, dia sanggup bagi kekayaan tu sebagai tebus dia keluar daripada neraka. Itu dia. Siapa yang atas dunia ni bantah agama, kita kata bantah. Sebab esok masuk neraka. Dia kena kena azab neraka tu, dia nak keluar tak boleh. Kalau sekiranya masa dia hidup atas dunia, kekayaan dia melimpah ruah, dia sanggup bagi semua kekayaan dia, janji dia keluar daripada neraka. Itu aja. Dia nak habang di sini kata teruknya azab yang Allah sediakan dalam neraka tu. Sampai manusia apabila kena neraka ni, dia ada apa pun dia sanggup bagi untuk nak lepas diri daripada neraka. Ulaika lahum su'ul hisab. Bermula bagi mereka itu hisab yang jahat. Yang ini dengan sebarang yang dikerjakan, sama ada kecil besar, sikit banyak, maka tiada diampun akan sesuatu. Suhul hisab ni yang kita takut. Akhirat itu kita semua beriman juga. Kita hidup ni kita akan mati. Dalam kubur ni satu cerita panjang. Kubur ni satu cerita panjang. Selagi tak cuk sangkakala, selagi kita tak bangkit daripada kubur, selagi itulah alam kita alam kubur. Alam kubur ni macam kita dah beritahu selalu, kadang-kadang alam kubur kita ni menjadi raudhah, menjadi taman syurga. Raudhatun min riyadil jinan, menjadi taman daripada taman syurga. Dan ada orang masuk kubur, kubur dia menjadi hufrah min hufaril niran, menjadi satu lubang neraka. Jadi cerita tu dalam kubur ni pun satu cerita panjang. Hak Allah bagi kubur dia luas, Allah terangkan kubur dia, Allah bukakan pintu syurga supaya syurga tu sudah boleh rasa dalam kubur dia. Itu satu. Kubur ni Allah bagi jadi sempit, Allah bagi jadi gelap, Allah hantar mai. Hadis kita baca baru ni, sab'in tinninan, dia kata Allah hantar mai 70 ekor ular untuk patuh orang yang masuk kubur ni, patuh dia ni, patuh dia ni, patuh dia ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Nabi kata dalam hadis At-Tirmizi, Nabi kata di bawah mai kepada orang jahat yang mati yang masuk kubur ni bin sab'ina tinnina, dengan 70 ekor ular bawah mai. Kerja ulang ni patuh, patuh dia ni, patuh dia ni, sampai dah esok berlaku kiamat. Tu baru cerita kubur. Cerita bangkit di mahsyar pula. Bangkit di mahsyar ni, bangkit-bangkit, Allah dah kelompokkan dah. Hak ni duduk kelompok orang beriman, hak ni duduk kelompok nak kena azab. Duduk kelompok lah. Sendiri tengok duduk kelompok mana, sendiri tahu lah dia nak jadi apa. Duk tunggu giliran nak ditimbang amalan ni pula, satu azab pula. Ni duk tunggu ni, duk tunggu ten, duk tunggu giliran kita nak dihisap amalan kita. Tunggu tu, satu azab. Kemudian ditimbang amal kita ni. Lepas tu suruh lintas sirat pula. Dalam hadis Nabi SAW cerita pula pasal titi yang nak kena lintas ni pula. Ada titi yang kelihatannya besar, luas, lapang. Ada titi yang kelihatan kecil, sempit, besar, ambul. Di kiri kanan titi itu pula hadis kata ada pula besi-besi cakok. Dan manusia halintah ini pula ada sepatah kilat. Nabi kata ada yang macam orang berlari. Ada yang macam orang duduk berjalan. Ada yang macam duduk merangkak. Ada yang macam duduk kesot. Ada yang Nabi kata guling, berguling badan nak lintah. Dan tiap-tiap pergerakan dia tu pula dicakok pula dengan cakok-cakok yang ada di kiri kanan dia pula. Ni, ni baru cerita titi saja. Barulah nak cerita pasal syurga dan neraka. Masuk neraka tu pula ada satu cerita panjang lain pula ada. Maka apabila kita teliti benda ni, cerita daripada malaikat main nak cabut nyawa sampailah kita nak masuk syurga, nak masuk neraka esok ni. Bila kita cerita, kita teliti, kita tengok hadis-hadis benar ni, baru kita rasa rupanya hak dunia ni kecil saja. Hak dunia ni kecil saja. Hak kita nak jumpa di sana ni jauh lebih besar daripada hal dunia ni. Tapi nama kata manusia ni apa dia? Bagi dia tetap dunia ni besar. Soal akhirat ni kadang-kadang tak fikir pun. Kadang-kadang tak fikir langsung pun. Dia duk fikir dunia ni saja, dia nak hidup senang. Membujung lalu, melentang pasar. Kalau kena tipu orang, dia tipu. Kalau kena buat apa pun dia buat. Jadi dia dunia, dia nak senang. Itu aja. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni ayat-ayat ni supaya manusia ingat ulaika lahum su'ul hisab. Bermula bagi mereka itu hisab yang jahat, yang ni dengan sebarang yang dikerjakan sama ada kecil besar, sikit banyak, maka tiada diampun suatu kepadanya. Yang tu kira hisab kita hisab yang jahat. Dia kira habis. Detail dia kira. Satu benda pun Allah tak bagi ampun kepada kita di sana esok. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bermula tempat kembali mereka itu ialah neraka jahannam. Dan itulah sejahat-jahat hamparan yang Allah bagi kepada dia. Dan turun ayat yang berikut ni, dia kata kepada Sayyidina Hamzah dan juga kepada Abu Jahal. Firman Allah, "Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq?" Kaman huwa ahmad. Maka adakah mereka yang ketahui bahawa yang Allah Ta'ala turun kepada engkau daripada Tuhan engkau itu sebenar? Tuhan tanya, manusia ni tahu tak ni kata apa yang Nabi Lu Abang ni semua benda benar, benda betul, beriman ia dengannya. Dan kalau dia mengaku kata apa Nabi Abang ni semua benda betul, dia beriman ke tak kan? Itu dua benda kan? Hari ini kita, kalau orang tanya, percaya tak kata dalam kubur esok, dia ada muka nakir nak tanya. Kita jawab apa? Percaya. Percaya. Kita beriman ke tak kan? Itu soalan kedua. Ramai orang percaya. Tapi tengok secara hidup dia macam dia tak tengok. Kalau tanya, hang percaya tak kata dalam kubur esok ni ada kubur yang jadi sempit, ada kubur yang jadi lapang? Hang percaya tak? Dia kata percaya, aku biasa dengar hadis tu. Tapi tengok ke hidup dia, nipu orang macam tu juga. Tengok dalam hidup dia, nampak tak peduli haram halal pun. Tengok. Tapi hang percaya tak lah? Dia kata percaya. Percaya itu soal lain. Beriman itu soal lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbik min rabbikal haq kaman huwa a'ma. Maka adakah mereka yang tahu bahawa yang Allah turun kepada engkau daripada Tuhan engkau itu sebenar? Dia tahu kata apa hak Nabi Habak itu betul dan beriman ia dengannya. Dia mengaku kata betul dan dia beriman kata kan? Seperti mereka yang buta dan tiada ketahui dan tiada beriman. Maka jawabnya tak sama. Orang mukmin dengan orang kafir tidak sama. Seperti mana tak sama orang yang melihat dengan orang yang buta. Kan, kalau tak beriman dia macam orang buta. Dia tak jadi apa ke dia? Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya yang terima pengajaran ialah orang yang mempunyai akal. Orang yang boleh fikir saja yang boleh terima benda ini. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq, iaitu segala mereka yang menyempurnakan dengan janji Allah dan tidak membatal mereka itu akan janji yang diambil daripada alam zuh dulu dengan tinggal beriman dan taat. Nah, kita masa dulu dalam alam arwah dulu kan ada ayat Quran kata kita dah kena angkat janji depan Tuhan. Tuhan kata alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan apa semua? Roh kita dulu dah jawab dah, bala syahidna, bahkan kami naik taksi memang Allah Tuhan kami. Kita mengaku dah dulu ni. Kita ingat dah? Kita tak ingat. Habis macam mana kita tahu? Allah beritahu dalam Quran kata kita dulu pernah ditanya dan kita dah mengaku, tapi keluar-keluar mereka dunia tak terima Allah sebagai Tuhan kita. Kita buat cara kita. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Dan segala mereka yang menghubung barang yang disuruh Allah dengannya bahawa dihubung akan dia daripada iman dan hubungkan rahim dan lainnya yang demikian itu. Orang yang beriman dia buat apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh dia buat apa? Tuhan suruh dia jaga iman dia dengan Allah dan Tuhan suruh dia hubung silaturahim. Dia buat benda itu. Maknanya dia beriman. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, dan takut mereka itu akan Tuhan mereka dengan junjung suruh dan tegaknya. Itu beriman lah. Tuhan kata apa pun dia buat, Tuhan larang dia tinggal. Itu makna dia beriman dengan Allah. وَيَخَوْفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, dan orang yang beriman itu dia takut akan hitab yang buruk di akhirat itu. Takut. Nak bunuh orang pun takut. Nak kecoh orang pun takut. Nak makan duit orang pun takut. Sebab apa? Sebab dia tak mau akhirat esok dia kena hisab dengan hisab yang buruk. Dia takut. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan segala mereka yang banyak sabar kerana menuntut pahala dan juga keredaan Tuhan mereka, bukan kerana upah dunia. Sabar mereka ni di atas dunia ni mereka sabar. Sebab apa? Sebab nak cari keredaan Tuhan. Sabar dengan apa yang Allah buat mai ujian dan sebagainya dekat depa, dia bersabar. Akhirat itu Allah Subhanahu wa taala nanti seru orang-orang ni semua. Dalam sebuah hadis dia cerita Tuhan akan berseru pada hari kiamat itu, aina ibadi alladhina qatadu fi sabili wa uzu fi sabili wa jahadu fi sabili udkhulul jannata bighairi azabin wala hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akhirat esok Tuhan tanya, Tuhan cari ni orang-orang yang di atas dunia ni sabar ni, aina ibadi, Tuhan kata mana dia hamba-hamba aku yang di atas dunia dulu, allazina qatalu fi sabili, yang di atas dunia dulu dia berjuang pada jalan aku, wa uzu fi sabili, yang atas dunia dulu depa disakiti kerana depa nak buat nak tunai perintah Allah depa disakiti. Wajahadu fi sabili. Dan depa ni dia di atas dunia dulu berjihad pada jalan aku, mana depa ni? Udkhulul jannata bighairi azab. Tuhan kata pergi masuk syurga. Tak kena azab depa ni, wala hisab. Bahkan tak payah hisab depa ni. Depa ni orang bagus-bagus, terus pergi masuk syurga. Tuhan kata begitu. Ha, di hari akhirat esok ada manusia yang akan mendapat layanan macam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan depa ni wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Di antara ciri orang yang beriman yang di hari akhirat esok Tuhan cari depa nak panggil masuk syurga ni. Depa ni apa dia? Wa aqamus salat. Depa ni sembahyang lima waktu tak tinggal. Lima waktu sembahyang tak tinggal. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Depa ni atas dunia sanggup keluar duit untuk agama. Sanggup keluar duit untuk agama. Lambat ada orang buat benda yang berbentuk agama dia bagi. Tak banyak sikit bagi. Orang bagi tahu kata ni nak kutip derma Palestin dia bagi. Walaupun dia dulu ingat dalam hati dia ni duit ni ni yang kau boleh sampai kata tak apalah bagi aku bagi juga. Dia bagi. Kan? Orang abang lah apa-apa pun janji benda tu benda agama, dia bagi duit dia. Dia hari akhirat itu Tuhan cari mereka ni. Sirran wa alaniyah. Dan mereka ni melakukan ibadat ni sama ada secara sir, rahsia, wa alaniyah ataupun terang-terang. Pukul 4:30 bagi mayat itu sir, siapa pun tak tahu. Isi rumah dia pun tak tahu, anak dia pun tak tahu, kata ayah dia duduk bangkit semayang pukul 4:30, pukul 5 bangkit semayang. Tuan umur kita ni, umur kita ni dia berdapati 40 lebih, 45 lebih, 50 ni, jangan tak buat lah. Semayang malam ni jangan tak buat, mesti kena buat. Umur kita ni, janganlah, Tuhan dah bagi kita hidup 50 tahun. Duh. Jangan kata nak bagi tahajud subuh pun duduk terpas. Jangan tuan. Jangan macam tu. Susah kita itu. Mengadap Allah itu. Muka kita nak putang mana. Umur kita duduk main 40 katil ni. 45 katil. 50 katil ni. Sepatutnya. Sepatutnya pukul 5 tu nak jalan. Sepatutnya. Tak gaduh kunci jam. Tak gaduh apa. Pukul 5, 4 kita buka mata. Sepatutnya. Umur kita ni sepatutnya tidur kurang lah. Ibadat lebih. Sepatutnya macam tu. Kelima pun mana pun mata kena buka lah. Kena pergi pancuh lah. Kena dah bersih-bersih diri, gosok gigi apa semua, ambil-ambil ayat semayang apa semua, main empat sejadah. Allahu Akbar. Tahajud dua rakaat kena lah. Bila orang tanya Aisyah, wahai Aisyah macam mana cara Nabi ibadat? Aisyah kata Nabi bangkit di sepertiga akhir malam, Nabi sembahyang rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, Nabi sembahyang dua rakaat, bagi salam dua rakaat, bagi salam dua rakaat, bagi salam. Kemudian Nabi tutup dengan witir satu rakaat. Lepas tu Nabi tunggu, Nabi tidur atas lambung kanan dia, Nabi tidur sehingga bunyi azan sembahyang sunat qabliyah subuh dua rakaat ataupun dipanggil sunat fajar dua rakaat. Lepas tu Bilal mai turun, Nabi keluar pi, Nabi mengimamkan sembahyang. Kena buatlah, kena buat, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, untuk kita, untuk kita. Abang nak mati so. Kalau tak buat juga lagi, subuh untuk terlepas lagi. Umur dah 50 dah, umur 55, umur 60, subuh terlepas lagi. Tuan-tuan, jangan macam tu. Mana kita nak letak muka kita di mahsyar esok ni? Nak angkat muka depan Allah pun tak boleh. Dia jadi tu dalam Quran kata tu, hal adaka hadithun ghashiyah wujuhun yawma idhin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia jadi begitu. Tuhan kata mai kata lagi dekat kamu cerita tentang al-ghasyiyah ni, tentang hari kiamat. Wujuhun yawma'idin khasyi'ah, yang mana pada hari kiamat itu muka-muka manusia ni tunduk takut depan Tuhan. Takut pasal apa tuan? Pasal kita tahu diri kita siapa. Kita tahu ibadat kita kurang. Kita tahu kebaikan kita tak banyak. Kita tahu pahala kita ni nak bersembah dekat Tuhan pun malu. Bila dah kita tahu macam tu, wujuhun yawma'idin khasyi'ah, tunduk. Tak boleh nak angkat muka, malu ke Tuhan? Malu ke Tuhan? Tuhan lagi hidup sampai umur 60 sehat. Orang lain 45, ulang pergi pusat dialisis dah cuci buah pinggan. Umur 45, Nuh pergi duduk cuci buah pinggan. Umur 30, dah kena belah jantung dah. Orang lain ni, orang lain yang kita kenal, bukan kita tak kenal. Allah dah bagi macam tu. Allah bagi kat kita umur 60 sehat. Alhamdulillah, makan lalu. Makan lalu sehat, tak ada masalah apa. Tak boleh kita bangkit pukul 5, rakaat zaini, summa rakaat zain, summa rakaat zain. Kalau tak boleh banyak kali pun rakaat zain, bas. Dua rakaat cukup. Dua rakaat cukup, tak boleh dah. Kita tanya diri kita sendiri, kita ingat balik akhirat itu macam mana kita nak malu depan Allah, buatlah sikit supaya di sana esok kita tak jadi malu sangat dengan Allah kerana kita tak buat apa masa di atas dunia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa yadra'unal hasanati sayyi'ah, dan menolak mereka dengan kebaikan itu akan kejahatan. Ni dia terang sifat-sifat orang bagus, orang baik, orang yang beriman. Orang beriman ni dia apa dia? Dari wayadra'una al-hasanah. Wayadra'una bil-hasanati sayyi'ah. Orang buat jahat ke dia? Dia balik-balik baik. Bukan senang tu. Sebab apa? Sebab nafsu manusia, orang buat jahat sekali, 10 kali kita balik. Kita balas jahat balik 10 kali. Tapi dah, orang yang beriman dia kata apa? Orang buat jahat ke dia, dia balas balik dengan kebaikan. Dia boleh buat macam tu, dia orang bagus. Seperti tolak jahil orang dengan kasih sayang. Orang tak reti, dia diajak bagi reti. Dia tak kena golok, dia diajak bagi reti. Kawan tu dia tahu jahil tak tahu apa lah. Dia pergi dekat dengan kawan tu, dia diajak untuk bagi reti. Dia tunjuk kasih sayang kepada orang jahil. Dan tolak menyakiti dengan sabar. Orang buat sakit ke dia, dia sabar. Dia tak berhati kat depan lah. Dia tak hati apa. Macam mana Nabi SAW pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, jadi apa kan? Kena punggai kecil batu. Berdarah pening. Berdarah. Turun main malaikat Jabal. Dalam hadis saya, turun main malaikat Jabal. Malaikat jaga bukit ni, main dekat Nabi. Dia kata, Muhammad, maukah aku ambil bukit ni, aku hempuk je kepala mereka? Oh, Nabi kata jalan. Mai sama-sama kita doa kepada Allah supaya Allah buka hati penduduk Taif. Itu kata tolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat ke dia? Dan dia tahu orang buat jahat ke dia? Dia balik balik apa dia? Doa minta kebaikan. Allah buka hati mereka. Kalau Allah buka hati mereka, mereka tak buat macam ni kat kita. Nabi tunjuk dia bukan senang, dia bukan senang dia. Tapi inilah yang ulama kata, ulaika lahum uqbatan. Bermula mereka itu, bagi mereka itu kesudahan yang baik di akhirat itu. Orang macam ni akhirat itu cantik lah sebenarnya. Kita dalam masyarakat kita ni tak ada orang macam ni. Bukan tak ada, kita kenal-kenal dalam kampung kita ada seorang. Kan? Jadi orang baik. Dalam bahasa kita, kita kata apa? Keramat hidup. Keramat hidup. Ya, Allah baiklah. Tentang tanya siapa pun, siapa pun tanya kata dia baik. Ha, bila dia kata tu. Ya, ni kita patang sungai tu ada orang. Dia gulak kan. Dia gulak jilang kita Allah. Manusia baik kan. Itu contoh. Orang baik. Tak pernah dengar pun nak cakap tak elok ke orang ke. Muka ni duk manis. Dia bagus. Orang macam tu dia pergi tanya lah siapa pun. Semua orang kata bagus. Ya, ini contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala bagi dalam Al-Quran. Baik, dia kata iaitu apa? jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada masuklah mereka itu dalam jannatu adnin, dalam syurga. Masuk mereka itu akan dia dan segala orang yang saleh saleh daripada ibu bapa mereka dan segala laki bini mereka dan anak cucu mereka, dan jika tiada beramal setiap amalan mereka itu sekalipun kerana memeliharkan bagi mereka itu. Ini setengah tafsiran ulama tafsir, setengahnya mentafsirkan berdasarkan ayat ni. Allah kata apa? Orang-orang yang bagus-bagus ini masuk mereka ini ke dalam jannatu adnin yadkhulunaha, masuk mereka ni ke dalam syurga. Wa man salaha min abaihim, hak lain itu sekali bagat masuk. Dia tu orang bagus, dia masuk syurga, masuk sekali dengan dia ni. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, masuk sekali dengan dia ni, pak dia, isteri dia, suami dia dan juga anak-anak dia. Pasal apa? Pasal dia ni orang bagus, dia masuk syurga, dia minta dekat Allah. Dia minta dekat Allah, ya Allah, dia kata, minta pak aku masuk sekali dengan aku. Setengah ulama tafsir menggunakan ayat ni mengatakan kata apa? Mereka ini Allah bagi syafaat kepada mereka. Mereka boleh tarik siapa dia orang yang terdekat dengan mereka untuk masuk sekali. Jadi apa? Ha? Sebab ayat tu kata apa? Dia kata ulaika lahum uqbata jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Syarat dia apa? Islam. Itu aja. Syarat dia, mereka ni orang Islam, orang yang beriman. Masuk mereka itu akan syurga, jannatu adnin. Masuk mereka itu akan dia dan segala orang yang saleh-saleh daripada ibu bapa mereka. Dan segala laki-laki isteri mereka itu, laki bininya dan juga cucu, anak cucu mereka itu. Dan jika tiada beramal seperti amalan mereka itu sekalipun, dia kata. Ha? Kerana memuliakan bagi mereka yang masuk syurga itu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan segala malaikat masuk mereka itu ke atas ahli syurga itu daripada segala pintu syurga ataupun segala mahligai. Ada orang-orang bagus ni masuk syurga, malaikat mai pula mai tengok. Malaikat mai masuk ni tengok orang hak bagus-bagus dalam syurga ni kerana apa? Kerana tahniah serta membawa hadiah dan pemberian Allah kepada ahli syurga. Malaikat ni mai duk bagi tangan shake hand, tahniah dekat kita. Tahniah pasal apa? Hang dapat masuk syurga hari ini. Malaikat mai bagi tahniah. Ha? Maknanya, makna tahniah itu ialah apa? Menyukakan. Seperti kita menyukai orang dapat anak ataupun isteri ataupun harta ataupun pangkat ataupun kerja, dan memberi salam malaikat kepada ahli syurga dengan kata dia, salamun alaikum bima khabartum. Ha? Malaikat kata, selamatlah keadaan kamu ini, dan ini adalah pahala sebagai balasan barang yang kamu sabar di atas dunia dulu. Sabar melakukan suruh Allah dan menjauhi tuduhan Allah. Hak buat hang sabar tunai perintah Allah dan sabar tak buat benda yang salah ni, ini dah yang anda dapat hari ini. Malaikat mai bagi tahniah dekat ahli syurga ni. Dan juga dia kata bala pencubaan, sabar dengan bala pencubaan di atas dunia. Fani'ma uqbata, maka sebaik-baik kesudahan kamu ialah lepas daripada neraka. Paling besar jadi di sana itu apa dia tuan? Selamat daripada masuk neraka, itu paling besar. Terlepas daripada masuk neraka itu, itulah anugerah paling besar. Ha, berhubung dengan ayat ni, ayat 24 ni dia ada satu hadis cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia setahun sekali dia akan pergi di kawasan apa nama syuhada, kubur para syuhada. Kan tadi kita dalam ayat tadi dia kata ayat yang berikut ni turun tentang Sayyidina Hamzah. Dia kata, ha, ini cerita Sayyidina Hamzah ni dia panggil Sayyidu Syuhada. Dia adalah pemulung kepada orang yang mati syahid. Di mana kubur dia? Di Uhud. Kubur Sayyidina Hamzah di Uhud. Kan? Ha, dalam riwayat hadis ada menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setidak-tidaknya setahun sekali Nabi pergi ke Uhud. Setidak-tidaknya. Nabi pergi di sana sampai di di medan apa nama Syuhada Uhud tu, Nabi sampai di sana, Nabi baca ni ayat ni, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatan. Nabi sebut yang ni. Dan dia menjadi satu sunnah Nabi. Hari ni pun kalau kita pergi haji, kita pergi umrah, kita sampai di Uhud, sampai di Uhud, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatan. Sebab itu ucapan yang Nabi ucap apabila Nabi pergi Uhud. Dan dalam hadis itu kata, demikianlah juga dibuat oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman pun bila sampai di sana, salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah ke atas apa semua, atas kesabaran apa masa hidup dulu. Fa ni'ma uqbadar. Maka inilah sebaik-baik kesudahan yang kau dapat. Duduk dalam kubur tu dah dapat dah kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita kawasan tu pernah banjir pada masa dulu. Dia terbongkar segala isi kubur yang ada di kawasan kubur tu. Terbongkar. Bila terbongkar, mayat-mayat yang dikebumikan termasuk mayat Sayyidina Hamzah masih berdarah lagi. Sedangkan berlaku puluhan tahun lah selepas dikebumikan. Perang Uhud tu dengan berlaku tu pada tahun berapa hijrah lah. Dia hujan kuat. Dia terbongkar saja, Tuhan nak beri jadi ikut. Terbongkar. Mayat keluar. Dia terapung. Di antara mayat yang terapung tu mayat Sayyidina Hamzah. Dan dikenali daripada hadis-hadis yang ada cerita tentang keadaan Hamzah ketika dia meninggal itu. Dia apa nama, telinga dipotong, hidung dia dirompongkan, dada dia dibelah, semua kan. Tengok-tengok, Masya Allah kata, ini Sayyidina Hamzah. Darah itu saja itu. Dah berpuluh tahun. Darah yang dia kena itu. Yang dia, kan dia mati dalam perang itu, belah dada dan apa. Jawab itu mengalir pun macam baru tak sah ni jadi kejadian. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala, dia lama-lama sekali dia tunjuk tanda kekuasaan dia dan tanda kebesaran dia. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bila dia sampai di sana, inilah yang Nabi sebut salamun alaikum bima qabaltum. Selamatlah ke atas apa, di atas apa yang engkau sabar masa hidup dulu. Fa ni'ma uqbadan. Nabi SAW kata itulah sebaik-baik apa yang kesudahan yang engkau terima. Wallah. Kita mohon bila dulu, insyaAllah lepas ini kita semua. Wallazina yang qaduna ahdallah min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Ayat yang akan datang, dia akan cerita tentang sifat orang yang ingkar, iaitu cerita tentang Sayyidina, cerita tentang Abu Jahal la'natullah alaih, cerita tentang Abu Jahal, macam mana keadaan hidup Abu Jahal dulu ni. Allah ma'ala. Dia dalam Quran ada Tuhan sebut, Tuhan kata ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Tuhan kata adakah manusia tu sangka bahawa harta dengan anak-anak yang kami bagi dekat mereka itu kebaikan untuk mereka, kebaikan yang disegerakan kepada mereka? Bal la yash'urun. Tuhan kata sebenarnya manusia ni dia tak sedar. Tuhan bagi harta, Tuhan bagi banin, bagi anak-anak ni bukan sebagai satu kebaikan yang disegerakan, tapi dia sebagai satu balak ujian. Balak ujian. Harta tu nak rosakkan kita ke ataupun nak bagi kita jadi elok? Anak tu pun nak rosakkan kita ke ataupun nak bagi kita jadi elok? Tuhan kata, so manusia ni kena hati-hati. Apa Tuhan bagi kat dia, jangan dandan ingat nikmat. Dia kena ingat hak Tuhan bagi ini, mungkinkah ini satu ujian? Mungkinkah ini satu istidraj? Dia kata, satu benda yang Tuhan bagi, Kalau dia lingkung, mana benda itu menjadi istidraj untuk dia. Itu manusia dia selalu bertanya dengan apa yang orang baik dia kan. Tetapi dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم. قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه قابل المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Thank you.